إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ما نقصت صدقة من مال. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sedekah tidaklah mengurangi harta. Wa ma zada 'abdan bi'affin illa 'izza. Dan tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan untuknya kemuliaan. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ah. Dan tidaklah seorang hamba tawadhu' karena Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah tabaraka wa ta'ala akan mengangkatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini merupakan bagian dari sekian bagian jawami' kalim, ucapan-ucapan yang ringkas namun padat dengan makna yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang agung. Hadis yang berisi tentang dorongan untuk berbuat ihsan dan keutamaan bagi orang yang berbuat ihsan. Ihsan dalam harta yang dia miliki. Ihsan dengan sikap pemaaf. Dan ihsan dengan tawaduk karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduha as-samawati wal-ard. U'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan lapang ataukah sempit. Mereka adalah orang-orang yang memaafkan, orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagian yang pertama dari hadis ini, Nabi kita mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Demikianlah zahir yang tampak dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda halnya dengan anggapan dari sebagian manusia. Demikian juga ini merupakan bisikan dari sekian bisikan syaitan. Tatkala seorang hamba mengatakan ketika dia memiliki uang 1 juta misalnya, kemudian dia infakkan 100 ribu, bukankah tersisa 900 ribu? Atau ketika dia memiliki uang 100 ribu, dia infakkan 10 ribu, bukankah tersisa baginya 90 ribu? Demikianlah bagian dari sekian bagian bisikan syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wal asyaitanu ya'idukumul faqra wal fakhsha. Syaitan menjanjikan kepada kalian kefakiran, demikian pula tindakan-tindakan kefajiran. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk kalian ampunan darinya, demikian pula keutamaan. Allah maha luas dan maha mengetahui. Itulah bisikan syaitan ketika seorang hamba hendak menyedekahkan sebagian hartanya. Syaitan membisikkan, jangan bersedekah, hartamu akan berkurang. Jangan bersedekah, engkau akan menjadi fakir. Jangan bersedekah, engkau akan mengalami kekurangan dan kemiskinan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka berhati-hatilah dari bisikan syaitan semacam itu. Oleh karena itu, marilah kita melihat bagaimana pandangan ulama terkait dengan hadis tersebut. Nabi mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal, sedekah tidaklah mengurangi harta. Ini bisa dilihat dari 2 tinjauan. Yang pertama, dengan sedekah harta akan menjadi diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dengan sedekah Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya dengan yang lainnya. Demikian pula dengan sedekah harta kita akan semakin berkembang dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menggantikannya. Allah yang akan memberikan ganti kepada kita semuanya di dunia ini, demikian pula di akhirat kelak. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, anfiq ya ibn Adam, unfiq alaik. Allah berkata, berinfaklah wahai anak keturunan Adam dengan anugerah yang telah Allah berikan kepadamu. Niscaya aku akan memberikan nafkah, memberikan kecukupan kepada kalian. Kalau demikian ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjanjikan kepada kita semuanya dengan ganti. Zat yang memiliki alam semesta, zat yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi, siapa lagi yang khawatir dengan kemiskinan ketika dia menginfakkan hartanya? Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, "Ma min yaumin asbaha fihi al-ibadu illa malakani yanzilan," tidak ada suatu hari dari hari-hari yang dilalui oleh umat manusia kecuali dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Allahumma a'ti, wa yaqulu al-akhar, kemudian yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah kerugian, kehancuran bagi orang yang menahan-nahan hartanya yang wajib untuk dikeluarkan. Bahkan dengan sebab sedekah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dan harta kita. Dengan sedekah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh keluarga kita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam Sahih Al-Jami', "Dawu mardakum bis-shadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini merupakan bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah akan memberkahi hartanya, Allah akan menambah hartanya serta menjaga harta yang telah dia miliki. Keberkahan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun manusia melihat harta dia sedikit, namun manfaat yang dia rasakan begitu besar ketika dia mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ketika seorang bakhil tidak mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun hartanya banyak, Allah tidak jadikan keberkahan pada hartanya. Allah jadikan musibah malapetaka menimpanya, sehingga hartanya berkurang, sehingga hartanya tidak terjaga. Kemudian tinjauan yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan harta yang dia keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya seorang hamba menyedekahkan separuh hartanya, harta dia yang separuh itu tidak akan terbengkalai, tidak akan tersia-siakan. Allah yang menjaganya, Allah yang melipat gandakannya, Allah yang akan memberikan balasan kepadanya sesuai dengan tingkat keikhlasan dia, sesuai dengan ilmunya dan imannya. Demikian pula sesuai dengan ittiba' dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan besar kecilnya manfaat yang dikeluarkan dari harta tersebut dan dirasakan oleh umat manusia. Dahulu para sahabat Nabi pernah menyembelih seekor kambing. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang tersisa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma baqiya illa katifuha. Tidak tersisa kecuali pundaknya. Kenapa demikian? Karena para sahabat tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi bagian tubuh kambing katif tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Bal baqiya kulluha illa katifaha." Bahkan semuanya masih ada karena disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga apa yang telah disedekahkan kecuali katifnya, kecuali bahunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala menjaga harta yang disedekahkan. Sebagaimana pula Allah taala melimpat gandakan harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, 100 kali lipat, 7 kali lipat, 100 kali lipat, hingga menjadi 700 kali lipat, bahkan kelipatan yang tiada tara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sumbulah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang seperti satu biji, kemudian dari satu biji itu mengeluarkan 7 bulir, dan setiap bulirnya mengeluarkan 100 bulir. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan yang dilakukan oleh hamba sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi kita menghasung dalam sekian banyak hadisnya agar kita memanfaatkan sebagian harta kita untuk kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijaga oleh Allah taala dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri-diri kalian walaupun dengan secuil kurma. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma tasaddaqa 'abdun bitamrin min kasbit tayyib la yaqbalu Allahu illa tayyiba illa akhadha Allahu bi yaminihi fayarbu fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta yasira mithlal jabal aw a'zam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada seorang hamba yang menyedekahkan sebutir atau sebuah kurma dari rizki yang thayyib, dari rizki yang halal, dan Allah taala tidak menerima kecuali yang thayyib. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memegang, mengambilnya dengan tangan kanannya, kemudian Allah mengembangkannya. Sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kuda yang masih kecil, dia bersabar untuk memeliharanya. Ataukah dia memelihara anak unta yang masih kecil sehingga menjadi besar seperti gunung, atau bahkan lebih besar daripada itu. Lalu dari sisi manakah dikatakan bahwasanya sedekah itu akan mengurangi harta? Justru dengan sedekah harta kita akan semakin bertambah, semakin diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah-anugerah yang lainnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang Jum'ah rahimahni wa rahimakumullahu jami'an. Perkara yang kedua yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa ma zada abdun bi'afin illa izza, au ma zada Allahu abdan bi'afin illa izza. Tidaklah Allah menambah suatu pemberian kepada seorang hamba yang memiliki sikap pemaaf kecuali kemuliaan. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian manusia bahwasanya memaafkan itu adalah tanda kelemahan. Memaafkan adalah tanda kehinaan. Memaafkan adalah tanda kekalahan. Atau ucapan-ucapan yang semisalnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dengan tegas dalam hadis ini, Allah akan menambahkan kemuliaan bagi orang yang memaafkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa ma 'afa rajulun min mazlamatin." Tidak ada seorang pun yang memaafkan karena kezaliman yang dia dapatkan dari saudaranya. Min mazlamatin, karena kezaliman baik dengan ucapan ataukah perbuatan ataukah gangguan dan semisalnya. Illa zadallahu lahu izzan, kecuali Allah tambahkan untuknya kemuliaan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'fu, maka maafkanlah. Zidkumullahu izzan, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan bagimu. Allah akan memuliakan hamba tersebut di dunia, demikian pula di akhirat. Sebagaimana pula Allah akan menjadikan kecintaan hamba-hamba Allah kepada dia, karena dia adalah orang yang memiliki sikap pemaaf, mudah melupakan kesalahan serta kezaliman yang dia dapatkan dari saudaranya. Dia memaafkan saudaranya dengan sebab kezaliman yang dia dapatkan. Lihatlah para sahabat Nabi. Mereka adalah figur-figur yang patut kita teladani. Mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk menjalankan perintah-perintah Allah, demikian pula perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang ditinggikan kedudukannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dicintai oleh seluruh kaum muslimin kecuali orang-orang yang benci, kecuali orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah kaum Syiah Rafidah yang membenci sahabat Nabi secara umum dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu secara khusus. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan awal-awal atau beberapa ayat di awal surat An-Nur, ketika Allah membebaskan tuduhan zina kepada Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bersumpah, wallahi la unfiqu ala Mistah bin Uthathah li'annahu takallama fi Aisyah. Demi Allah, aku tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah bin Uthathah karena dia membicarakan Aisyah radhiyallahu anha. Karena dia hanyut dengan fitnah yang digulirkan oleh kaum munafikin dalam keadaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selama ini memberikan nafkah, memberikan bantuan kepada dia karena kekerabatan dan kemiskinan yang dia dapatkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, wala ya'tali ulul fadli minkum bassa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah kalian bersumpah, janganlah bersumpah orang yang memiliki keluasan harta, yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak memberikan nafkah kepada karib kerabatnya, kepada orang-orang miskin, demikian pula orang-orang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ketika mendengar ayat yang mulia ini, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi saunfiqu mistah. Demi Allah, atau sebelumnya dia mengatakan, wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Demi Allah, aku sangatlah mengharapkan, aku sangatlah merindukan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun kembali memberikan nafkah kepada Mistah dan mengatakan, wallahi demi Allah, la anzi'annaha anhu abada. Demi Allah, aku tidak akan melepaskan, aku tidak akan menahan pemberian, demikian pula nafkah tersebut kepada Mistah selama-lamanya. Lihatlah saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, siapa yang tidak bersedih ketika putrinya, kesayangannya, orang yang dia cintai dituduh dengan tuduhan yang keji. Namun dia memaafkan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti dengan kemuliaan. Demikian pula Allah jadikan kecintaan di dalam kalbu-kalbu umat manusia. Namun sifat pemaaf tersebut, memaafkan kesalahan orang lain, demikian pula tidak membalas kezaliman yang dia dapatkan, ini terpuji jika dibalik pemaafan yang dia berikan akan menghasilkan kebaikan, akan menjadi sebab orang yang berbuat zalim bertaubat kepada Allah, akan menjadi sebab orang yang berbuat zalim menyadari bahwasanya dia adalah orang yang jahil, orang yang berbuat salah. Namun jika dengan sifat pemaaf itu orang yang berbuat zalim semakin semena-mena, semakin bertindak kezaliman, semakin melihat bahwasanya orang yang dizalimi lemah, semakin menjadi-jadi, semakin jauh dari ketaatan, semakin jauh dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala mengatakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Maka balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisal. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu ila Allah. Barang siapa yang memaafkan dan menghasilkan islah, menghasilkan perbaikan, fa'ajruhu ilallah, pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yuhibbul zalimin, Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ah. Tidak ada seorang pun yang tawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala, an tanqada lil haqqi wa an tamtathila bihi wa in jaa'a min ajhalin nas kama qala Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu. Ketika beliau mendefinisikan tawadhu, tawadhu apa itu? Kata Fudail, engkau tunduk terhadap kebenaran, engkau menjalankan kebenaran walaupun kebenaran tersebut datang dari orang yang paling jahil, orang yang paling tidak berilmu, namun dia membawakan kebenaran tersebut kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kedudukan orang-orang yang tawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengangkat kedudukannya di dunia sebagaimana diangkat kedudukannya di akhirat. Orang lain akan mencintainya karena dia tunduk kepada kebenaran. Orang lain akan mendukungnya karena dia mengikuti kebenaran, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan untuk mengangkat dirinya ataukah tujuan-tujuan duniawi yang lainnya. Allah tabaraka wa ta'ala menyiapkan surganya untuk orang-orang yang tawadhu, untuk orang-orang yang merendahkan diri, untuk orang-orang yang menjalankan kebenaran. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan 'uluwan, ketinggian, wala fasada, demikian pula tidak menginginkan kerusakan. Dan akhir kebaikan itu hanyalah didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengingatkan dalam kitab beliau As-Siyasah As-Syar'iyah terkait dengan ayat ini, mengingatkan bahaya bagi orang-orang yang berilmu padahal dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat hamba. Dengan sebab ilmu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hamba tawadhu karena Allah ta'ala. Ilmu akan membuahkan tawadhu. Demikian pula iman akan membuahkan tawadhu. Dengan sebab ilmu dan iman Allah mengangkat derajat hamba-hambanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman di antara kalian, demikian pula orang-orang yang berilmu sekian derajat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengingatkan satu bahaya yang mengancam talibul ilm, orang yang mencari ilmu. Dia tidak mencari kerusakan. Kenapa? Karena dia bukan orang jahat, bukan orang yang menginginkan maksiat, bukan orang yang menginginkan pelanggaran-pelanggaran syariat, namun dia miliki ilmu. Suatu perkara yang sangat berbahaya yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berdasarkan ayat ini, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Orang berilmu miliki ilmu. Kadangkala dia ingin diangkat, ingin ditinggikan, ingin diikuti oleh orang lain. Nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, nasihat yang diberikan oleh sebagian ulama kita bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Yang bagi lil alim an yad'a turab ala ra'sihi tawadu'an lillahi azza wa jal. Seyugianya, semestinya bagi orang yang berilmu untuk meletakkan, untuk menaruh tanah di atas kepalanya sebagai bentuk tawaduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seorang tawaduk kecuali adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tawaduk adalah orang-orang yang mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda yang menunjukkan ketawaduan seorang adalah ketundukan dia kepada Allah di dalam solat-solat yang dia lakukan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru du'a. Perkara atau keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, dia dalam keadaan sujud. Maka berbanyaklah untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika sujud, seorang hamba meletakkan anggota tubuh dia yang paling mulia, itulah kepalanya. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang kita sampaikan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kita cermati. Demikian pula kita amalkan sehingga kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dari kalangan orang-orang yang tawaduk karena Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullah al-azim rabbal arshil karim an yaj'alana minal muttaqin wa an yaj'alana min ashabil jannah. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.